السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بذكره تتنزل الرحمات ونصلي ونسلم على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أنجم الزاهرات أما بعد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين الحمد لله شكر kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini, malam yang penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali berkumpul di dalam menjalankan aktivitas rutinan kita, kegiatan pembacaan azkar, zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana setelah kita libur di dalam memasuki bulan suci Ramadan, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama memulai dengan harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan karunia rahmatnya kepada kita, sehingga hati kita menjadi hati yang selalu basah dengan kucuran rahmat, taufik dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga hidup kita dijadikan hidup yang manfaat, hidup yang penuh membawa keberkahan, baik di dalam diri kita, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam lingkungan kita, baik di dalam negeri kita. Ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita menyelesaikan pembahasan kita di dalam keterangan syarah Ratibul Haddad, maka pada pertemuan pembukaan malam hari ini kita memulai untuk membaca Ratibul Atas, dan akan dilanjut dengan keterangan-keterangan yang ada di dalam lingkup pembacaan-pembacaan wirid Ratibul Atas dengan kitab Al-Qirtas. Hadirin, nawaitu tabarrukan, niat tabarrukan membaca kitab Al-Qirtas ala manawa salafuna salih wa ala manawa masyaykhuna, wa khususan nuhdi ila sahibul qiraah al-habib Umar bin Abdul Rahman al-Attas, bin niat anallah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wa tukafal ghina, wa bin niat al-fahm fi hadhil qiraah wal manfa'ah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirra sraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi barakah hadzal ratib. Akan diterangkan sedikit tentang bagaimana keistimewaan, keberkahan dan keutamaan di dalam membaca Ratibul Atas. I'lam wafaqana Allah wa iyyak limardatih wa sarafa nafa'is awqatina fi ara'isi ta'atih wa ghamarana bi sawabighi nafahatih wa aygadana bi da'i jadbatih khutima lana bil husna fi as'adi sa'atih anna hadha ar-ratibul 'azim wa hisbul fakhim والمشروب العظيم أعني راتب سيدنا عمر العطاس قد انطوى على أسرار وأنوار ومنافع الكبار وفوائد الغرار yajullu qadruha wa yata'adharu hasruha wa la yadma'ul insan fi istisfa'i iradiha wa la yata'attalahu hasr a'daduha illa ba'd min afradiha al-magzur min faydatil imdadiha fa inna hadzal ratib wal minhatul lati manahahu Allahul Karim ibadah ala yadi hadzal al-imamil azim al-qutbul haiz gasabati sabq taqdim walam na'lam anna sayyiduna Umar radhiyallahu anhu nasaba ila nafsihi shay'an ghayru aw atharan athara siwa man war min wirdin aw nadmin aw nathrin aw risalah aw musannafin wa amma hadzal ratib faqad nasaba ila nafsihi hatta qala sayyidul imam Isa bin Muhammad al-Habashi innahu qad barada an sayyidina Umar al-Madhkur nafa'ana Allahu bihi kalamun katsir fi fadail hadzal ratib qala wa ata ilayhi unas yashkul al-jadab wadh-dhiq al-ma'ash fa'amarahum biqira'ati thumma tawhid al-ma'ruf ba'dahu fafa'alu fafarajallahu anhum bibarakatihi. Dikatakan di dalam permulaan kitab ini bahwasannya perhatikan kita saat ini di dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita digerakkan untuk memasuki di dalam lingkup ketaatannya Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita saat ini disirami dengan rahmatnya Allah. Bahkan dibangkitkan kita untuk bersemangat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ratib yang kita baca yaitu Radibul Atas adalah bacaan-bacaan yang luar biasa. Bacaan-bacaan yang istimewa yang di dalamnya ada rahasia-rahasia Allah. Di dalamnya ada cahaya-cahaya Allah yang akan masuk ke dalam jiwa dan hati manusia jika manusia itu tadi mau mendalami dan mengambil manfaat dari bacaan Radibul Atas ini. Kita akan menyebutkan bagaimana keistimewaan Radibul Atas, tapi kami enggak mampu untuk menyebutkan satu persatu. Kami enggak mampu untuk memperinci dengan komplit karena sedikit pemahaman kami dan luas rahasia-rahasia Allah yang ada di dalamnya. Ini ratib adalah salah satu karunia dari Allah yang diberikan kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sehingga beliau mampu menuliskan dan saat ini ada di tengah-tengah kita yang bisa kita baca. Suatu hari ada satu orang dikatakan hatta qala sayyidil imam Isa bin Muhammad al-Habashi, ada satu orang namanya Isa bin Muhammad al-Habashi. Beliau ini memberikan cerita. Beliau mendapatkan cerita langsung dari sang pengarang kitab yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Waktu itu beliau tamunya ini Al-Habib Isa bin Muhammad Al-Habsyi datang kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berjumpa dan berbicara-bicara. Setelah menyambung perbicaraannya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sang pemilik kitab ini membahas tentang fadilahnya ratibnya yaitu Radibul Atas. Beliau pernah bercerita, pernah datang kepadaku, kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini, ada satu orang datang kepadaku. Orang tadi ini yashkun al-jadab wadhikil ma'ash. Orang ini datang kepadaku ngeluh, Habib, saya ini kok sering susah kerjaan saya. urusan saya kok enggak beres-beres. Ketambahan lagi rezeki saya ini sempit. Kok enggak bisa lancar begitu rezeki saya? Maka Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini mengatakan kepada orang itu, kamu baca Ratibul Attas ini, lanjut dengan membaca kalimatun tauhid yang ada di dalamnya tadi, kalimat la ilaha illallah tadi itu yang kita baca, itu baca itu yang istiqomah, terus dibaca. Fafa'alu, maka orang tadi itu mengambil dan membacanya terus. Begitu dibaca enggak sampai berbulan-bulan, enggak sampai bertahun-tahun, cuma sempat dibaca 2-3 kali bacaan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah, kerjanya jadi gampang, rezekinya jadi berlimpah. Barokahnya membaca Ratibul Attas ini tadi. Wa qala Sayyidil Madzkur akhbarani thiqah ani Syekh Ali bin Abdullah Baras tilmid Sayyidina Umar annahu ra'a kitaban fihi anna man wadaba ala qira'ah hadhir ratib al-madhkur yurja an taghfira dhunubah. Ada satu orang, Syekh Ali bin Abdullah Al-Baras, ini muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kecintaannya saking jet. Beliau ini, Syekh Ali Baras ini, begitu cintanya dengan gurunya, khidmah kepada gurunya, sampai menjadi murid yang paling dicinta oleh gurunya. Begitu istimewanya murid ini tadi, sampai kalau orang kirim fatihah ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, disuruh kirim fatihah ke muridnya ini. Biasanya kalau Anda dengarkan ada orang-orang baca fatihah, Al-Fatihah ila Ruhul Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baros. Itu Ali bin Abdullah Baros itu muridnya Habib Umar Al-Attas, orang biasa muridnya, tapi begitu dekatnya dengan gurunya, sampai kalau fatihah ke guru disuruh fatihah ke muridnya ini tadi, nempel terus dengan gurunya di dunia sampai di akhirat. Syekh Ali Baros ini tadi pernah mendapatkan satu tulisan. Daripada tulisannya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau menulis siapa orang yang aktif membaca qiraah ini, yaitu Ratibul Attas ini. Maka Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas berdoa kepada Allah agar sang pembaca tadi itu dosanya dihapuskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintakan doa oleh Habib Umar. Bisa kita bayangkan para hadirin, kita mau ke Hadramut kawan nemui wali-wali ini soro. Sekarang alhamdulillah kitabnya beliau ada di tengah-tengah kita, rotibnya beliau kita baca, dan kita yang membaca ini mendapatkan doa dari beliau agar dosa kita diampuni oleh Allah. Ada satu lagi diceritakan di dalam kitab ini, ada satu orang namanya Sayyid Alawi bin Alawi bin Abdullah Musawa. Sayyid Alawi bin Alawi ini tadi pernah rumahnya ini di Amet, ada satu desa namanya Wadi Amet. Ini ziarah ke Tarim. Di Tarim ini tempatnya para aulia. Begitu ziarah ke Tarim, beliau kedatang ke kediamannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Datang ke rumahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang punya kitab Ratibul Haddad di zamannya ini. Begitu sampai di rumah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fahasolat ala Sayyid Alwi ta'bah al-maut. Tiba-tiba Sayyid Alwi ini tadi yang ziarah ke rumahnya Habib Abdullah Al-Haddad tahu-tahu sakit. Ternyata sakitnya ini bukan sakit sembarangan, sakit sakaratul maut para hadirin. Niat ziarah ternyata sakit, sakitnya sakit sakaratul maut. Maka Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seorang wali besar, beliau mengatakan kepada Sayyid Alwi, tamunya tadi ini, Ya Sayyid Alwi, innal ajal qad hadar la mahala. Kata Habib Abdullah Al-Haddad ngomong bagi tamunya ini, Alwi, sekarang ini ajalmu datang, enggak bisa lepas lagi kamu dari sini sudah. Ternyata ajal kamu ada di rumah saya. Maka Sayyid Alwi ini tadi mengatakan kepada Al Habib Abdullah Al Haddad, "Ya Habib, ud'uli bil mahmalah ila an asila bi baldah amad wa andur auladi wa ahli." Sayyid Alwi tadi ngomong bagi Habib Abdullah Haddad, "Habib, minta tolong, Beb. Apa? Doakan saya, Beb. Biar Allah memanjangkan umur saya sedikit, saya kepingin pulang ke Wadi Amat, ke kota saya, di desa saya. Saya kepingin ngeliat anak saya kepingin ngeliat keluarga saya. Setelah itu saya meninggal, gak apa-apa." Maka apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad? Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad mengatakan, membaca satu bacaan yang bacaan itu ada di dalam Rotibul Athos yang tadi kita baca. Apa bacaan itu? Ya latifan lam yazal ulduh bina fi manazal innak latif lam tazal ulduh bina wal muslimin. Habib Abdullah Al-Haddad yang punya Rotibul Haddad baca ini ya. Akhirnya itu dibaca sama Habib Abdullah Haddad. Kata Habib Abdullah Haddad, "Ya Alwi, ente baca juga ini. Ayo, ente pulang sekarang." Subhanallah, barokahnya bacaan ini, Sayyid Alwi yang tadinya badannya lemes, sakaratul maut, enaan. Akhirnya sehat. Sehat, kata Habib Abdullah Haddad, pulang sudah. Akhirnya pulang, berangkat dari kota Tarim, pulang ke kotanya yaitu yang ada di Amat, atau Wadi Amat. Sampai di rumahnya, maaf, dalam perjalanan Sayyid Alwi ini tadi enggak putus-putus selalu baca, "Ya latif lam tazal ulduf bina fi manazal innak latif lam tazal ulduf bina wal muslimin." Terus dibaca sambil jalan sambil baca, sambil balan jam baca. Umurnya sama Allah Subhanahu wa taala, barokahnya baca ini umurnya diperpanjang terus. Selama dia baca diperpanjang terus. Selama baca diperpanjang terus sampai ke kotanya, sampai ketemu anaknya, ketemu istrinya. Selesai ketemu semua diem dia, enggak dibaca lagi. Begitu enggak dibaca sakit meninggal dunia, habis umurnya. Barokahnya baca bacaan yang ada di dalam wiridnya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Athos. Inilah keistimewaan-keistimewaan dari karya-karya para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di dalam pertemuan-pertemuan lagi masih banyak ulasan-ulasan yang ada di dalam kitab Al-Kirtas Syarah Radibul Athos karya Al-Habib Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Athos. Semoga yang sedikit ini bisa menggerakkan hati kita semuanya untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Dan semoga kita semuanya pecinta-pecinta para aulia, pembaca-pembaca Ratibul Haddad dan Ratibul Athos, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, Allah berikan kesenangan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.